yang selalu barang mau Natal untuk semua Bito. Kita sambut kehadiran dari Agung Pasya Munata. Oke, selamat ulang semuanya buat Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang kota beriman, kita harus beriman ya. Orang sahabat desa yang buat Peace Jombang. Buat lagu yang pertama, kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala.